السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang komitmen melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kita berada di halaman 353. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Kama ajma'a ahlul ilmi ala tahrimi raf'il quburi." Sebagaimana orang-orang yang berilmu, para ulama, telah bersepakat tentang haramnya meninggikan kuburan. Para ulama Islam sepakat haramnya meninggikan kuburan. Sawa'un kana raf'uha bija'li turabil qabri murtafi'an akthar min shibrin. Baik maksud meninggikan itu adalah menjadikan tanah kuburan itu lebih dari satu jengkal. Itu definisi yang pertama. Meninggikan kuburan artinya menjadikan tanahnya tinggi, ya, melebihi satu jengkal. Lalu bagaimana kalau hanya satu jengkal? Di sini beliau membawakan riwayat Al-Imam Abu Daud, meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Salih Ibni Abil Akhdar. Apa kata beliau? Ra'aitu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam shibran au nahwa min shibrin. Aku pernah melihat langsung kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku mendapatkan tinggi kuburan Nabi itu sekitar satu jengkal atau kurang lebih sekitar satu jengkal. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan dikuatkan oleh riwayat Al-Baihaqi dari Muhammad ibni Ali ibni Husain secara mursal dan sanadnya sahih. Ibnu Najim Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala berkata, وَيُسَنَّمْ قَدْرَ شِبْرٍ. Kuburan kalaupun ingin dinaikkan, dibuat tasnim namanya. Tasnim itu tanahnya dikumpulkan agak dinaikkan, mengerucut kecil ke atas seperti piramid. Ya, seperti yang kita lihat hari ini di kuburan, di mana di hari pertama selesai penguburan itu tanahnya agak dinaikkan sedikit. itu disebut dengan tasnim, dan itu tidak masalah. Sebagian ulama berpendapat qadra arba'a asabi', ada yang berpendapat lagi 4 jari, tingginya itu sekitar 4 jari. Dan ini sesuai dengan apa yang sudah kita baca di hadis sebelumnya, hadis Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, ya, riwayat Imam Muslim bahwa beliau diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meratakan kuburan-kuburan yang ditinggikan. Artinya kuburan-kuburan yang tingginya melebihi 1 jengkal atau 4 jari atau berlebih-lebihan sampai ditinggikan, apalagi dibuat bangunan, dibuat masjid, kubah dan lain sebagainya. Ini perkara yang dilarang oleh syariat. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, am bi raf'i jawani bil qabri bi tinin au bi ahjarin au bi ghairihima, atau meninggikan sisi-sisi kuburan dengan menggunakan tanah atau batu atau yang semisalnya. Ini pun dilarang oleh syariat. Wa ala tahrimi iqadil masabih wal anwari indaha, sebagaimana kita dilarang menyalakan lampu di atasnya, misalnya meletakkan lilin, lampu-lampu di atasnya, ya, ini tidak dibenarkan atau dilarang oleh syariat. Berkata Allamatus Syam, seorang ulama yang bernama Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, ya, Jamaluddin Al-Qasimi, beliau berkata, man nazara israja bi'rin au maqbaratin au jabalin au syajaratin au nazara lahu au lisukanihi, lalu dikatakan di sini lam yajus alwafa bihi ijma'an, barang siapa yang bernazar ingin menerangi kuburan dengan lampu-lampu atau menerangi sumur atau menerangi gunung atau pohon dan lain sebagainya, ya, lam yajus alwafa'u bihi ijma'an, tidak boleh melaksanakan nazar itu ijma', menurut kesepakatan para ulama. Begitupun Al-Barkawi Al-Hanafi rahimahullah yang wafat tahun 981, beliau berkata, sarraha al-fuqaha'u bitahrimihi, para fuqaha menjelaskan larangan menerangi kuburan dengan lilin-lilin, dengan lampu-lampu, itu dalam Islam tidak diperbolehkan. Walihadza qala al-ulama'u la yajuzu an yunzar lil quburi wala syam'i wala zaitin wala ghairi dzalik, tidak boleh kita bernazar ingin memberikan lampu-lampu yang indah atau lilin-lilin untuk kuburan atau minyak yang digunakan untuk menyalakan lampu, ya, fa innahu nadzru ma'siyatin, karena itu masuk kategori nazar yang dilarang. Wala yajuzul wafa'u bihi bil ittifaq, dan tidak boleh kita melaksanakannya menurut kesepakatan para ulama. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, kama ajma'u ala tahrimi sholati fil masjidil ladzi buniya ala qabrin, sebagaimana para ulama bersepakat tentang haramnya salat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Masjid dibangun di atas kuburan. Wa qala katsirun minhum bi butlani hadhihi as-shalah, dan banyak di antara ulama yang berpendapat bahkan salatnya dianggap batil, artinya tidak sah. Li ajli nahyi anha, karena adanya larangan terkait dengan permasalahan tersebut. Misalnya di antara ulama yang berkata demikian adalah Al-Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ulama yang cukup terkenal di negeri kita ya, Imam Syaukani, penulis kitab Nailul Autar, penulis kitab tafsir Fathul Qadir, ya, dan banyak karya-karya yang disusun oleh Syekh Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Di dalam kitab beliau Nailul Autar, setelah beliau menyebutkan hadis-hadis yang melarang salat di kuburan, beliau berkata, Imam Asy-Syaukani Muhammad bin Ali Asy-Syaukani berkata, ahadithun nahyi al-mutawatirah kama dhalika, kama qala dhalika al-imam. Hadis-hadis yang melarang salat di kuburan adalah hadis-hadis yang berderajat mutawatir, ya, memiliki jalur periwayatan yang sangat banyak, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Hazm. Lalu dikatakan di sini, waqad taqarrara fil usuli, dan sudah tetap di dalam ilmu usul, anna nahya yadullu ala fasadi almanhi anhu, bahwa larangan itu menunjukkan rusaknya sesuatu yang dilarang. Fayakunul haq at-tahrimu walbutlanu, maka pendapat yang paling kuat, dilarang sholat di kuburan dan tidak sah sholat di kuburan. Ini pendapat Syekh Muhammad Ali Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. لِأَنَّ الْفَسَادَ الَّذِي يَقْتَدِيهِ النَّحْيُ هُوَ الْمُرَادِفُ لِلْبُطْلَانِ, karena al-fasad, kerusakan yang ditunjukkan oleh larangan itu adalah sinonim daripada batal. Artinya kalau dikatakan Nabi atau syariat melarang kita sholat di kuburan, an-nahyu yaqtadi al-fasad, ya, larangan menyebabkan rusaknya sesuatu yang dilarang tersebut. Larangan ketika Nabi melarang sholat di kuburan atau menghadap kuburan, ini larangan. Larangan menunjukkan kepada kerusakan. Dan kerusakan, sinonimnya kata Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani adalah al-butlan, artinya batal, artinya tidak sah. Min ghairi farqin baina salati 'alal qabri wa bainal maqabir, tidak ada perbedaan baik salat di atas kuburan ya atau di antara kuburan-kuburan. Wa kullu ma sadaqa 'alaihi lafzul maqbarah, atau yang semakna dengannya itu dilarang. Jadi Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani termasuk yang berpendapat bahwa tidak sahnya salat di masjid yang dibangun di atas kuburan. Itu pendapat ulama. Ya, walaupun hal ini kalau kita kaji terjadi perbedaan pendapat dalam permasalahan tersebut. Sepertinya mu'alib condong kepada pendapat Imam Ahmad yang mengatakan haram dan menyebabkan sholatnya tidak sah. Ya, walaupun ada pendapat yang lain seperti pendapat Imam Syafi'i mengatakan yukroh, tidak semestinya sholat di masjid seperti itu, walaupun sholatnya ya dianggap sah. Ya, kadang kita lewat di jalan, lalu kita berhenti, ya, lalu kita melihat ada kuburan di depannya atau di sampingnya misalnya. Ya, kalau ada masjid yang lain ya bagus. Kata Imam Syafi'i, kalau terpaksa kita sholat di situ karena sempitnya waktu atau jauhnya jarak ke masjid yang lain, Allah alam bisawab, kata beliau, sholatnya dianggap tetap sah. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, penulis berkata, wa ajma'u ala annahu la yajuzu dafnul mayyiti fil masjid, sebagaimana para ulama telah bersepakat tidak boleh menguburkan jenazah di masjid. Itu para ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terkait dengan permasalahan ini, ittafaqal a'immatu annahu la yanbagi la yubna masjidun ala qabrin. Ulama, para imam-imam, mereka telah sepakat tidak boleh masjid dibangun di atas kuburan. Wa annahu la yajuzu dafnu mayyitin fi masjid. Sebagaimana para ulama sepakat tidak bolehnya menguburkan jenazah di dalam masjid. Fa in kana al-masjidu qabla dafn ghayyara imma bi taswiyatil qabr wa imma bi nabshihi in kana jadidan. Apabila keberadaan masjid lebih dulu daripada kubur yang ada di dalamnya, maka boleh dalam bentuk meratakan kuburan tersebut atau memindahkannya apabila baru. Wa in kana al-masjidu bunya ba'dal qabri, akan tetapi apabila masjidnya datang belakangan, kuburan dulu ada baru masjid dibangun, fa imma an yuzal al-masjid, kemungkinan yang pertama ya masjidnya dihilangkan, wa imma an tuzal suratul qabr, atau dihilangkan kuburnya. Fal masjidul ladzi 'alal qabri la yusalla fihi fardun wala naflun fa innahu manhiyun anhu. Masjid yang ada di atas kuburan, dibangun di atas kuburan, tidak kita salat di dalamnya, baik salat wajib ataupun salat sunnah. Ini perkataan Syekhul Islam rahimahullahu taala. Berkata Ibnu Abdul Baqi dalam kitab Syarah Al-Muwatta, rawa Ashhab an Malik annahu kariha lidzalika an yudfan al-mayyitu fil masjid. Ya, Imam Malik berpendapat makruh menguburkan orang di masjid. Berkata Al-Hafiz Al-Iraqi Asy-Syafi'i, Al-Iraqi terkenal seorang ulama Syafi'iyah, dalam kitab Kama fi Faidil Qadir lil Munawi, law bana masjidan biqasdin an yudfan fi ba'dihi dakhala fil la'nah. Apabila seseorang membangun masjid dengan maksud ya akan dikuburkan di salah satu bagian dari masjid tersebut seseorang, dakhala fil la'nah, maka itu masuk ke dalam kategori laknat. Artinya kita bangun masjid tapi dengan tujuan nanti kalau si fulan meninggal akan dikuburkan di dalamnya, ini masuk ke dalam perbuatan yang dilaknat oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal yuhramu dafnu fil masjid, ya bahkan haram hukumnya menguburkan di dalam masjid. Wa in syurita an yudfan fihi lam yasih asyarat, kalau ada orang membangun masjid lalu dia syaratkan kalau saya meninggal dibangun dikubur dalam masjid, maka tidak sah syarat tersebut. Limukhalafatihi limuqtada waqfihi masjidan, karena itu bertentangan dengan tujuan dia mewakafkan tanahnya untuk masjid, bukan untuk kuburan. Berkata Mar'i Al-Hambali Al-Maqdisi dalam kitab Dalilut Talib, yuhramu israjul maqabiri wa dafnu fil masajid wa fi mulkil ghair wa yunbash, ya diharamkan memberikan lampu-lampu, lilin-lilin di atas kuburan sebagaimana diharamkan menguburkan di dalam masjid. Lalu dikatakan di sini, wa sarraha katsirun minhum bi wujubi izalati kulli bina'in 'alal quburi aw raf'in laha, sebagaimana para ulama mengatakan wajibnya menghilangkan semua bangunan-bangunan yang ada di atas kubur ya dan mengangkatnya, artinya menghilangkan bangunan tersebut. Berkata Al-Hafiz As-Suyuti Asy-Syafi'i, terkenal Imam Suyuti di Indonesia sangat terkenal, menulis sebagian dari kitab Tafsir Jalalain, Imam As-Suyuti. Di dalam kitab beliau Al-Amru bil Ittiba', apa kata As-Suyuti rahimahullah, fahadhihi al-masajidu al-mabniyatu 'alal quburi yata'ayyanu izalatuha, dan masjid-masjid yang dibangun di atas kuburan maka wajib untuk dihilangkan. Wa hadza mimma la khilafa fihi bainal ulama'il ma'rufin. Ini adalah di antara perkara yang tidak diperdebatkan oleh para ulama yang terkenal. Wa tukrahu as-salatu fiha min ghairi khilafin, sebagaimana makruh salat di dalamnya tanpa ada perdebatan. Ini perkataan nukilan dari Imam As-Suyuti ya, dalam kitab Al-Amru bil Ittiba Safhah Wahid Wasitun, halaman 61. Berkata Syekh Ahmad Ar-Rumi Al-Hanafi yang meninggal 1043 Hijriah, beliau berkata, al-masajid al-mabniyatu alal kuburi fa inna hukmal islami fiha antuhdam kulluha hatta tusawwa bil ard. Masjid-masjid yang dibangun di atas kubur-kubur, hukum Islam atasnya adalah diratakan, artinya dihancurkan sehingga rata dengan tanah. Wa kadza al-qubabul lati buniyat 'alal qubur yajibu hadmuha. Begitupun kubah-kubah yang dibangun di atas kubur itu wajib untuk diratakan dengan tanah. Li'annaha ussisat 'ala ma'siyatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa mukhalafatihi. Karena bangunan-bangunan tersebut dibangun atas dasar bermaksiat kepada Rasul dan atas dasar menyelisihi petunjuk Rasul. Wa kullu bina'in ussisa 'ala ma'siyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa mukhalafatihi fa huwa bil hadam. Ya. Dan segala bangunan yang dibangun atas maksiat kedurhakaan kepada Rasul dan menyelisihi Rasul harus dihancurkan. Ya, bahkan lebih utama daripada Masjid Dirar. Lebih utama untuk dihancurkan, kata beliau, dibandingkan Masjid Dirar. Li'annahu alaihi salatu wassalam naha anil bina' alal kubur. Karena terang-terangan Nabi melarang membangun di atas kuburan. Wala'anal muttakhidina alaiha masajida. Dan Nabi telah melaknat orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan. Fayajibul mubadaratu wal musara'atu ila hadmi ma naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita bersegera ya untuk melaksanakan perintah-perintah baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam. Wa jaa fi fatawa An-Nawawi Asy-Syafi'i, dan disebutkan dalam fatwa An-Nawawi ya halaman 46 mas'alatun. Ya. Dikatakan di sini pernah ditanyakan, ada satu masjid, bana insanun fiha masjidan wa ja'ala fiha mihraban. Ya, ada masjid ya, lalu dibangun di apa namanya, di atas kuburan atau di sekitarnya kuburan, lalu dikatakan oleh Imam An-Nawawi, la yajuzu dhalik wa yajibu hadmuhu, itu tidak boleh dan wajib dihancurkan. Itu perkataan An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Wa qala An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Qala Syafi'i, Nawawi menukil perkataan Imam Asy-Syafi'i. Wa ra'aitul a'immata bi Makkah ya'muruna bihadmi ma yubna. Kata Imam Syafi'i, aku mendapatkan para imam-imam kota Mekah memerintahkan untuk menghancurkan bangunan-bangunan yang dibangun di atas kubur. Wa yu'ayyidu al-hadmu qawluhu ta'ala. Dan yang menguatkan perintah menghancurkan adalah firman Allah di dalam hadis. Wa yu'ayyidu al-hadmu qawluhu. Dan yang menguatkan perintah untuk menghancurkan adalah hadis Nabi. Ya, di mana Nabi berkata kepada Ali, apabila engkau mendapatkan kuburan yang dimuliakan, illa sawaitahu, kamu harus ratakan kuburan itu, wahai Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Telah berkata ibnu Hajar al-Haytami, ini ulama Syafi'iyah banyak, Suyuti, An-Nawawi, bahkan An-Nawawi ada perkataan beliau sendiri, dan beliau pun menukil perkataan Asy-Syafi'i. Sekarang ibnu Hajar al-Haytami, ya, dalam kitab beliau Syarhul Minhaj, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ruhul Ma'ani,

Hasil pemipilan akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan. Kapasitas hingga 180 kg per jam secara kontinu. Konsumsi listrik lebih hemat, telah banyak digunakan di aneka sektor pertanian dan agroindustri lainnya. Harga lebih hemat, kinerja lebih cermat. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin strapping semi otomatis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan yang kedua ini kembali kami mengundang para pemirsa Niaga TV untuk bergabung menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan juga ada layanan pesan singkat di nomor yang sudah kami tampilkan. Ada Ibu Ita di Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Silahkan. Begini Ustaz, apakah kita boleh meminjamkan uang kepada seseorang yang uang itu digunakan untuk ritual Ustaz, untuk menyogok Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Iya, itu saja Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ita di Medan ya. Wallahualam bisawab Ibu dan para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kalau memang kita tahu bahwa seseorang meminjam uang dalam rangka melakukan sesuatu perbuatan yang mungkar, yang dilarang oleh syariat, ya tentunya kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah nahi mungkar, melarangnya. Dan kalau kita tidak bisa melarang, maka paling minimal kita tidak tolong-menolong dalam kemungkaran. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian, kata Allah, dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kalian tolong menolong dalam al-itsm, yaitu dosa, wal 'udwan, dan permusuhan. Jadi kita dilarang tolong menolong dalam perkara-perkara yang mungkar. Ya, perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, dan menyogok adalah perkara yang dilarang. Rasulullah berkata, "Ar-rashi wal murtashi finnar." Yang menyogok dan yang disogok adalah di neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu bissalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Larangan meninggikan kuburan itu, apakah ada pengaruhnya bagi si mayit? Dan dalam Al-Quran dikatakan seseorang tidak akan menanggung dosa orang-orang lain. Bagaimana bagi seorang anak yang disuruh sholat, kadang nurut, kadang enggak, apakah dosanya ditanggung orang tuanya? Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama ya, apakah si mayit yang kuburannya ditinggikan oleh orang-orang yang datang kemudian, sebagaimana tadi diceritakan kuburan Imam Syafi'i ditinggikan oleh raja-raja, raja-raja yang datang setelahnya, apakah Imam Syafi'i mendapatkan misalnya bagian dari dosa atas larangan tersebut? Ya, larangan yang dilanggar tentunya tidak. Tetapi orang-orang yang datang kemudian, yang membangun, ya, meninggikan kuburan tersebut, mereka yang mendapatkan apa namanya ancaman, sebagaimana hadis-hadisnya sudah kita baca sebelumnya. Yang kedua, kecuali kalau si mayit itu berwasiat, kalau saya nanti meninggal misalnya, bangun di atas kuburan saya masjid, sholatlah kalian, ya dia dapat bagian. Kalau dia yang berwasiat, ya, karena dia menyebabkan manusia tersesat dari jalan Allah. Kalau seandainya kita memerintahkan anak-anak kita untuk sholat, ya, lalu kadang dia mau sholat, ya kadang dia tidak mau sholat, apakah kita mendapatkan dosa sebagai orang tua? Wallahualam bissawab ya. Selama kita sudah maksimal mengajarkan mereka, maksimal mendidik mereka, dan kita tidak lalai dari mengajarkan mereka, maka sesungguhnya hidayah itu pada akhirnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ya. Kalau seandainya setiap kali seorang anak itu salah, orang tuanya berdosa, ya, padahal dia sudah berjuang, sudah berdakwah, mengajak, mendidik, tentunya Nabi Nuh anaknya pun tidak beriman. Ya, Nabi Nuh tidak beriman, Rasul pamannya tidak beriman, tapi tidak ada yang mengatakan bahwa Nabi Nuh lalai atau Rasul lalai misalnya, na'udzubillah, tidak mungkin kita mengatakan itu. Ya, oleh karenanya kita ditugaskan untuk mendidik anak-anak kita, membesarkan mereka sesuai dengan pendidikan Islam, sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan tuntunan Rasul, sambil ikhtiar kita mendidik mereka, sambil kita terus menerus berdoa, mudah-mudahan mereka Allah berikan hidayah, walaupun pada akhirnya Allah lah yang menentukan siapa yang mendapatkan hidayah ataupun tidak, dan kita hanya berusaha saja sambil berdoa. Ada Ibu Khadijah, kita sapa. Sudah putus ya, baik. Kita kembali ke pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon penjelasan, jika keluarga kita sudah terlanjur dikubur di halaman rumah, apakah sholat penghuni rumah batal atau tidak? Wallahualam bissawab ya, sebagaimana tadi sudah kita bacakan perkataan para ulama ya, dan sebelumnya juga sudah kita bahas, ada hadis yang mengatakan la taj'alu buyutakum kuburo. Hadis ini dipahami dengan dua arti. Ada yang memahami hadis ini dengan pengertian tidak boleh menjadikan rumah seperti kuburan dalam makna yang sebenarnya. Apa itu? Menguburkan keluarga di rumah. Ini sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan janganlah menjadikan kuburan sebagai apa namanya, sebagai masjid, janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan, itu maksudnya adalah menguburkan keluarga di rumah. Alasannya kenapa tidak boleh menguburkan keluarga di rumah, artinya di halaman seperti itu ya, karena bisa menyebabkan pengkultusan ya, atau juga mungkin bisa menyebabkan di kemudian hari kuburan itu tidak terjaga kehormatannya, entah karena perluasan, ada pada akhirnya berada di gang. Ada kita lihat di beberapa daerah, saya pernah lihat, karena dikubur di halaman rumah, kemudian pemilik rumah itu meninggal, lalu anak-anaknya pergi hijrah ke banyak tempat ya, sehingga terbengkalai penuh dengan rumput, orang buang sampah dan lain sebagainya. Ini banyak terjadi di kota-kota, itu yang dikhawatirkan ya. Lalu bagaimana kalau seandainya sudah terlanjur ya? Kata para ulama, kalau masih baru sebaiknya dipindah ya. Tapi kalau apa sudah lama, sebagaimana tadi kita baca itu diratakan. Sebagaimana kalau sudah lama itu sebaiknya diratakan. Sebagaimana tadi perkataan para ulama yang sudah kita bacakan. Allah alam bissawab. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Ibu. Iya Ustaz, begini, kan ada hadis yang mengatakan barang siapa yang melayat orang yang sudah meninggal hingga ia disolatkan, baginya pahala satu kirot. Nah, kalau hingga ia dikuburkan, baginya dua kirot. Baik. Pertanyaan saya, itu apakah hanya dianjurkan untuk laki-laki atau bagaimana dengan perempuan? Apakah memang ada juga anjuran sampai disolatkan sampai dikuburkan ya? Baik, itu saja Ibu. Ya, Ustaz, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab ya. Rasulullah berkata, barang siapa yang menyolatkan jenazah seorang muslim, baginya satu kirat. Yang menyolatkan dan mengantarkan ke kubur dapat lagi satu kirat. Ya. Mohon maaf, dua kirat ya. Mendapatkan dua kirat. Lalu para sahabat bertanya, apa itu dua kirat ya Rasulullah, seperti gunung Uhud? Ya. Pertanyaan dari ibu, apakah wanita juga disyariatkan untuk ikut sampai ke kuburan? Kalau menyolatkan boleh, wanita ikut menyolatkan diperbolehkan. Tetapi mengantar ke kuburan yang paling utama tidak dilakukan. Berdasarkan hadis Ummu Atiyah, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, Ummu Atiyah berkata, "Kunna nuhina anittiba'il janaiz." Dulu kami para wanita di zaman Nabi dilarang untuk mengikuti jenazah ke kuburan. Walam yu'zam 'alaina, tetapi Nabi tidak melarang kami dengan tegas. Artinya yang paling bagus tidak ikut. Ya. Walaupun para ulama mengatakan kalaupun para wanita ikut mengiringi tidak sampai pada taraf haram. Ya, tetapi yukroh, dibenci, dan sesuatu yang makruh jika ditinggalkan karena Allah, karena syariat, maka berpahala. Tapi kalaupun dilanggar itu tidak sampai berdosa. Ya, tapi ditinggalkan lebih utama daripada dikerjakan. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak hendak melakukan sholat karena berniat di dalam hati melakukan sholat baik fardu sunnah sebelum kita bertakbir. Saya belum paham, diulang. Saya izin bertanya, ketika kita hendak melakukan sholat, kita berniat di dalam hati melakukan sholat baik itu fardu sunnah sebelum kita bertakbir atau antara lapas takbir Allahu Akbar. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana kita sudah bahas di pembahasan rubrik Serambi Nabawi, bahwa yang dimaksud dengan niat adalah qasdu syai muqtarin bil fi'il, yaitu menyengaja melakukan sesuatu yang berbarengan dengan perbuatan. Artinya kita mengucapkan takbiratul ihram di lisan dan tangan kita angkat, kemudian hati kita berniat salat maghrib kah atau salat isya kah atau salat zuhur kah. Jadi Allahu Akbar, lisan mengucapkan takbir, tangan diangkat sejajar pundak, kemudian hati kita berniat untuk apa? Melaksanakan salat. Jadi berbarengan dengan takbiratul ihram, disitulah kita diwajibkan menghadirkan niat di dalam hati. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Iya, saya dari Sumenep, itu sekitar saya itu kan laut, Ustaz. Terus kadang setiap tahun itu kan ada selamatan petir laut. Itu penyembelihannya bagaimana ya Ustaz? Karena sebelum disembelih juga membaca bismillah itu ya. Bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih. Disembelih dalam rangka ritual persembahan laut. Iya ya Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik Bapak. Allah alam bisawab ya. Para ulama di negara kita di Indonesia melarang hal-hal tersebut. Ya. Saya pernah dan saya punya di rumah kumpulan hasil muktamar. Ya, muktamar NU, lalu kombes ya, konferensi besar dari tahun 1926 kalau saya tidak salah sampai dengan 1997. Saya punya satu jilid. Ya. Itu ada hasil muktamar kelima. Saya lupa di Lamongan atau di mana dilaksanakan. Itu ada pertanyaan seperti ini. Apa hukumnya sedekah laut atau sedekah bumi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di negeri kita? Pertanyaannya disampaikan, dan itu pertanyaan sekitar tahun 1930, ya, masih 15 tahun sebelum Indonesia merdeka. 1930 di dalam muktamar NU kelima kalau saya tidak salah, itu ditanyakan tentang permasalahan itu. Jawabannya, perbuatan itu haram dilakukan. Lalu mereka membawakan dalil, para peserta muktamar itu membawakan dalil penafsiran dari firman Allah surat Al-Jin ayat yang ke-6. Apa itu surat Al-Jin ayat yang ke-6? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada sekelompok laki-laki dari manusia yang memohon perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari bangsa jin. Karena hakikat sesajen itu memohon perlindungan, ya, agar tidak terjadi musibah, agar tidak terjadi sesuatu yang buruk, atau sebaliknya mengharapkan kebaikan. Ya, sesungguhnya telah ada laki-laki dari manusia yang meminta tolong kepada laki-laki dari bangsa jin, fazaduhum rahaqa, maka mereka menjadi tersesat. Ya, disebutkan dalam hasil muktamar itu bahwa perbuatan itu haram, karena itu adalah bentuk memohon perlindungan kepada selain Allah. Disebutkan bahwa yang pertama kali dari bangsa Arab melakukan perbuatan tersebut adalah Bani Hanifah, sehingga hal itu tersebar di kalangan bangsa Arab. Ketika Islam datang, perbuatan itu dilarang dan digantikan dengan berta'awus, memohon perlindungan kepada Allah. Itu disebutkan dalam apa fatwa yang dikeluarkan oleh apa Muktamar NU. Dan banyak kalau kita baca fatwa MUI misalnya terkait dengan ritual perdukunan, ramalan, itu sudah ada fatwanya dan mengharamkan. Dan jangankan kita baca fatwa, baca Quran juga ketemu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah. Ya, fasalli li rabbika wanhar, laksanakanlah salat dan menyembelihlah hanya untuk Allah. Dalam hadis la'anallahu, hadis Ali, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah. Dalam hadis ada dua orang, yang satu masuk surga karena lalat, yang satu masuk neraka karena lalat. Ya, Allah haramkan di dalam Al-Qur'an, Allah mengharamkan sembelihan yang bukan karena Allah. Wa ma uhilla li ghairillah. Ya, apa hukumnya seseorang niat menyembelih karena jin tapi dia membaca bismillah? Maka enggak ada artinya ucapan bismillah, karena yang menjadi ukuran bukan yang di lisan tapi yang ada di hati. Innamal a'malu binniat. Walaupun dia sebelum menyembelih membaca ayat Quran, tetapi kalau dia niatkan itu bukan karena Allah, maka sembelihan itu menjadi bangkai yang haram dimakan. Jadi sebenarnya para ulama kita di Indonesia sudah memberikan perhatian luar biasa kepada masalah ini. Hanya saja butuh sosialisasi terus-menerus, ya, terkait dengan permasalahan tersebut. Allah misal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada saudara ana yang baru nikah dan istrinya dibawa ke Kalimantan, yaitu Banjarmasin. Selang beberapa bulan, sang istri bertemu dengan seseorang yang dulunya pernah dikenalnya, dan sang istri ini menggambarkan bahwa dia telah berumah tangga kepada seseorang tadi. Masya Allah. Nah, belakangan ini tahu-tahu sang istri melihat suaminya ini menunjukkan rasa benci saja, dan kadang marah-marah yang tak tahu ujung permasalahannya. Pada suatu waktu, sang istri ini menelepon orang tua di Pulau Jawa, dan oleh orang tuanya dirasakan agak aneh dari penglihatan pandangan anaknya ini, sehingga bermaksud akan menemui anak tersebut di Kalimantan. Akan tetapi oleh anaknya, orang tua dilarang untuk datang menjenguknya di Kalimantan. Lanjut cerita, ada di antara kerabat ini untuk meminta tolong kepada seorang ustaz dan mohon untuk diruqyahkan. Pertanyaannya, bagaimana kalau cerita adakah hal-hal yang melanggar syariat Islam? Saya di awal tadi agak bingung. Di awal dikatakan dia dibawa suaminya ke Kalimantan, lalu nyampe Kalimantan dia nikah dengan orang lain. Itu janggal. Ya. Coba itu WA-nya saja, Pak, diperlihatkan lagi supaya cepat. Selang beberapa bulan, sang istri bertemu dengan seseorang yang dulu pernah dikenalnya, dan sang istri pun mengabarkan bahwa dia telah berumah tangga kepada seseorang yang tadi. Ini saya rasa ini pelanggaran. Bagaimana orang yang sudah menikah lagi? Ada saudara ana yang baru nikah, istrinya dibawa ke Kalimantan, Banjarmasin. Selang beberapa bulan, sang istri bertemu dengan seseorang yang dulu pernah dia kenal, dan sang istri ini mengabarkan bahwa dia telah berumah tangga kepada seseorang tadi. Oh, dan sang istri ini mengabarkan bahwa dia telah berumah tangga kepada seseorang tadi. Lalu, nah belakangan ini tahu-tahu sang istri melihat suaminya ini menunjukkan rasa benci. Barangkali ada sihir. Ya barangkali ada sihir. Ya barangkali ada apa namanya? Ada permainan jin dan lain sebagainya. Ya diikhtiarkan saja diobati. Ya diikhtiarkan dengan pengobatan-pengobatan syariat seperti rukiah dan lain sebagainya. Kalau memang ada kemungkinan terkena jin, ya misalnya tiba-tiba sang istri merasa benci terus dengan suami, itu mungkin saja. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102 ya, yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Ya setan itu dengan ilmu sihir memisahkan suami dari istrinya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa perbedaan kalimat kemuliaan dan keberkahan? Saya rasa kemuliaan ya memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan. Saya mengatakan misalnya orang-orang Islam itu mulia. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian tinggi dan mulia kalau kalian beriman. Tetapi keberkahan lebih khusus, yaitu terkait dengan kemuliaan yang lebih. Dikatakan oleh para ulama al-barakatu ay al-khairu al-kathir, yaitu kebaikan yang banyak. Ya kebaikan yang banyak. Jadi berkah itu lebih spesifik bahwa Allah memberikan dia kebaikan yang banyak. Kalau mulia ya mulia, orang yang beriman itu mulia, orang yang sholat itu mulia. Dari Bapak Hasan di Pandeglang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya saya mau menanyakan masalah di pengajian masalah kamu ya. Masalah? Pak Ustaz tadi menerangkan katanya Allah sebelum menciptakan langit dan bumi menciptakan Nur Muhammad dulu. Nah, sesudah Nur menjadikan Nur Muhammad menciptakan ruh Muhammad dan terus menciptakan kolam. Terbesar menjadikan kolam menciptakan akal. Baik. Itu mohon penjelasannya. Baik Bapak. Karena pengajian kami di musola kami di waktu kami itu yang lanjut dari yang dulu kami pernah bertanya kalau di atas sampai itu jamurkan. Baik. Terima kasih Ustaz Jawa. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah bissawab ya, hadis yang bercerita tentang Nur Muhammad ini banyak sekali dinukil, disampaikan oleh orang-orang yang cenderung berpemahaman sufi atau tasawuf. Hanya saja dari sisi riwayat hadis ini bermasalah, bahkan hadis ini adalah hadis palsu menurut para ulama. Hadis ini adalah hadis yang palsu, hadis yang tidak benar, hadis yang tidak sahih. Ya bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dikarenakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dasarnya tidak, bukan karena kita tidak cinta Nabi Muhammad. Ya, justru karena kita cinta Nabi Muhammad, kita ingin menjaga kemurnian ajaran beliau. Ya, kalau memang ada hadis yang mengatakan alam semesta ini dibangun atas dasar Nur Muhammad, mana hadisnya? Dalam kitab apa? Bukhari kah, Muslim kah, Abu Daud kah, Tirmidzi kah, sahih kah atau bagaimana? Ya, yang sebatas yang saya tahu dari penjelasan para ahli hadis bahwa hadis tentang hadis Nur Muhammad adalah hadis yang sangat lemah, bahkan adalah hadis-hadis yang palsu, yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Lalu kalau Bapak bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta? Allah banyak sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma batila." Kami tidak menciptakan langit dan bumi sia-sia. "Ma khalaqnahuma illa bil haqq." Kami menciptakannya untuk tujuan yang benar. Dalam ayat yang lain dikatakan walitu jizakullu nafsim bima kasabat wa hum la yuzlamun. Kami ciptakan langit dan bumi agar setiap jiwa dibalas sesuai dengan perbuatannya dan mereka tidak akan dizalimi. Di ayat yang lain Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah menjadi tujuan dasar Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan jin dan menciptakan alam semesta. Allah alam bissawab. Bolehkah kita memberi nama anak perempuan dengan Fatimah Az-Zahra? Saya rasa Fatimah saja. Ya Fatimah itu sudah bagus. Ya Fatimah, nama putri Nabi Fatimah. Ya, silahkan Fatimah atau Aisyah. Tapi kalau kebiasaan orang Indonesia lebih dari satu kata, misalnya Fatimah Az-Zahra, Allah Alam Bisub tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan. Hanya saja gelar-gelar itu biasanya diraih dengan amal. Misalnya tidaklah Umar digelari Al-Faruq kecuali karena beliau memiliki sikap beragama yang kuat, ya, memiliki apa namanya ketegasan dalam berpegang teguh kepada kebenaran. Jadi gelar itu adalah sesuatu yang sifatnya perjuangan dari satu amal seseorang. Oleh karenanya menurut saya namakan saja Umar. Adapun Al-Faruqnya itu gelar untuk Umar. Atau As-Siddiq misalnya, kita tidak menamakan nama kita Abu Bakar As-Siddiq. Ya As-Siddiq ya beliau, Abu Bakar saja bisa Abu Bakar. Tapi As-Siddiq itu gelar. Ya gelar yang diraih ya dikarenakan kesungguhan beliau dalam mengikuti Nabi, kekuatan beliau dalam membenarkan Nabi, itu gelar. Atau kadang kita menamakan anak kita Salman Al-Farisi, Salman yang berasal dari negeri Persia, padahal anak kita dari Jakarta misalnya, atau anak kita dari Cirebon atau dari mana, maka bukan Al-Farisi. Kalau dari Jakarta misalnya Al-Batawi misalnya, kan artinya menurut saya cukup depannya saja Salman, ya Salman, ya Uwais, ya Uwais. Al-Qarni kan itu nama kabilahnya, kabilah Al-Qarn, Qarni nisbat kepada kabilah, jadi Uwaisnya saja, ya, karena kalimat setelahnya kadang gelar atau kadang nisbat, dan sedangkan anak kita nisbatnya bukan ke Qarni atau ke Bani Gifar, ya, Gifari itu kan Bani Gifar, Abu Dzar Al-Gifari, Gifar dari Bani Gifar, lalu apa namanya, dan banyak nama-nama yang nisbat, sedangkan anak kita nisbatnya ya ke tempat di mana dia lahir, Jakarta atau Al-Jawi dan lain sebagainya. Maka cukup ambil kata depannya saja, Salman, Abu Dzar, Umar dan lain sebagainya. Di tempat saya, tempat kuburan yang sudah penuh kemudian di atasnya dibangun masjid yang dipindahkan cuman yang kena pondasi saja. Jadi bagaimana hukum sholat di masjid tersebut? Artinya berarti ditutup habis ya, dicor. Ditutup habis, dicor. Ya, itu yang saya pahami. Di tempat saya, tempat kuburan yang sudah penuh kemudian di atasnya dibangun masjid, artinya dicor kan, di keramik semua, ketutup semua. Yang dipindahkan cuman yang kena pondasi saja. Artinya kalau pondasi kan harus menggali, jadi dipindahkan. Masya Allah, ada masjid seperti ini. Saya baru dengar. Ya, dan seharusnya kuburan kaum muslimin itu dihormati, dijaga, jangan dibangun apapun di atasnya, diduduki saja tidak boleh. Kita masuk ke sana, kita lepaskan sendal kita. Ya, bagaimana kuburan ya yang berisi banyak orang lalu di apa namanya dicor? Ya ini saya rasa butuh kajian para ulama ya terkait, artinya bukan sikap berlebih-lebihan kepada kuburan, hanya saja ini semua pul ditutup. Ya. Saya khawatir ini masuk kategori apa? Tidak menghargai dan tidak tidak memberikan penghargaan, penghormatan kepada kuburan kaum muslimin. Ya, padahal Nabi berkata kasrul izomil mayyit, mematahkan tulang orang yang meninggal sama saja seperti mematahkannya saat dia hidup. Artinya, sebagaimana kita memuliakan, menghargai mereka saat hidup, begitu pun saat meninggal. Allah Alam Bissawab. Ini butuh kajian lagi ya, nanti bisa kita tanyakan kepada para ulama. Artinya memang dibangun, habis diratakan semua di semen. Ya. Allah Alam Bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah membangun kuburan untuk tujuan memberi tanda, karena hampir sudah hilang tanda kalau itu kuburan? Bukan dibangun Pak, cuman tanahnya saja dinaikkan. Tanahnya saja dinaikkan sekitar satu jengkal, sebagaimana riwayat Imam Abu Daud, dalam beberapa riwayat 1-4 jari. Pakai tanda batu gak ada masalah. Sekedar batu nisan gak ada masalah. Bahkan batu nisan yang bertulis, kata para ulama, gak ada masalah. Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin pernah ditanya, apa hukumnya menuliskan batu nisan di pemakaman umum yang berisi ribuan orang? Kata beliau, kalau untuk hanya penanda menuliskan nama, ya itu tidak ada masalah. Allah alam bissawab. Bagaimana hukumnya menumpuk kuburan dengan kuburan baru karena kuburan yang lama tidak nampak lagi? Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Hukum asalnya kuburan seorang muslim itu harus dihargai, harus dihormati. Ya, dan kita tidak menggali kuburan yang sudah apa? Sudah ditutup. Ya, kecuali kalau karena darurat. Darurat artinya tidak mendapatkan tanah lagi, kecuali tanah tersebut atau harga tanah mahal atau susah mencari tanah, ya silahkan. Tapi kalau masih ada tanah yang lain, hukum asalnya satu liang satu orang. Ya, kecuali dalam kondisi darurat, misalnya dalam perang Uhud, 70 orang sahabat meninggal, maka Nabi memerintahkan untuk menguburkan di satu lubang beberapa, yang paling bawah, yang paling banyak hafalan Quran, itu darurat. Tapi dalam kondisi normal, satu liang satu orang. Ya, Allah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memindahkan kuburan, apakah panjang dan lebar kuburan baru itu harus sama seperti dulu atau cukup menguburkan saja? Karena kalau dipindah mungkin tinggal tulang. Sama, apa namanya, yang bisa menyimpan itu saja. Ya, yang bisa menyimpan artinya enggak perlu sampai sebesar apa, panjang sekian, enggak perlu ya. Sekedar kita menguburkannya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membaca hadis antara azan dan iqamah sementara dia bukan orang yang berilmu? Adakah tuntunannya syukran? Maksudnya membacakan hadis ya, antara azan dan iqamah. Yang pertama, antara azan dan iqamah bukan membaca hadis seharusnya, tapi memperbanyak doa. Rasulullah berkata, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamah mustajab. Doa antara azan dan iqamah mustajab. Ya, tapi kalau sekedar dia membacakan hadis, apalagi hadis-hadis seputar akhlak yang tidak ada kaitan dengan hukum, kalau hukum kan butuh penjelasan, ya, maka menurut saya tidak masalah kalau hadis-hadis akhlak. Tapi kalau hadis-hadis yang berupa akidah atau masalah-masalah hukum yang butuh penjelasan, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun, in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu kalau kalian tidak tahu. Jadi hadis-hadis fadilah amal, ya, keutamaan beramal, atau hadis-hadis akhlak, itu menurut saya tidak masalah. Karena tidak perlu banyak pemahaman. Tapi hadis-hadis ahkam seperti bulughul maram, atau hadis-hadis kumpulan akidah, ya, itu tidak disampaikan kecuali oleh orang-orang yang memang memiliki kapasitas menyampaikan ilmu. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.